Nama saya Wan Muhammad Izzat. Dan nama saya Samantha. Kami dari Kumpulan 4. Dan ini adalah podcast untuk Study Skill Tingkatan 3 2014. Hari ini, kami akan menerangkan cara-cara untuk membuat ringkasan. Strategi ringkasan. Kita mestilah menepati kehendak soalan, mempunyai isi-isi penting yang cukup, menggunakan ayat sendiri dalam satu perenggan, menggunakan bahasa baku dan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Menulis ringkasan. Gariskan isi-isi penting yang berkaitan dengan kehendak soalan. Namun sebaik-baiknya isi penting itu anda catat dan susun mengikut urutan. Daripada isi yang penting, anda garisi tadi. Binalah ayat anda sendiri. Sebaik-baiknya satu isi penting itu ditulis dalam satu ayat sahaja. Dalam pada itu, ayat-ayat yang anda bina pula haruslah ringkas, tepat dan padat. Tambahan pula, ringkasan anda terikat dengan jumlah kata yang tidak boleh melebihi 80 perkataan. Untuk menunjukkan kesinambungan antara isi dengan isi atau antara ayat dengan ayat yang lain, gunakanlah penanda wacana seperti selain itu, di samping itu, seterusnya, antara itu dan akhir sekali. Elakkan menambah isi dengan menulis perkara-perkara yang tidak dinyatakan. Anda juga tidak boleh memberi pendapat anda sendiri atau membuat kesimpulan dalam ringkasan itu. Akhir sekali, ingatlah bahawa ringkasan tersebut perlu anda tulis dalam satu perenggan sahaja. Menyemak ringkasan. Apabila selesai menulis, semaklah ringkasan anda dan betulkan kesalahan tata bahasa, ejaan dan tanda baca. Kiralah jumlah kata dalam ringkasan anda itu dan pastikan bahawa panjangnya tidak melebihi 80 patah kata. Supaya pengiraan anda itu tepat, perkara-perkara yang berikut hendaklah dikira sebagai satu patah kata. Kata nama khas, kata sendi, kata hubung, nanda wacana, kata ganda, kata majmuk, tarikh dan angka, dan jogan kata, ukapan dan peribahasa. Akhir sekali, catatlah jumlah kata ringkasan anda di sudut kanan, yakni di bawah baris akhir ringkasan tersebut. Jumlah kata itu hendaklah ditulis dalam kurungan. Sekian, terima kasih.